yang bacaan kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Dan tidak pula sholat kalian dibandingkan sholat mereka, gak ada apa-apanya. Dan tidak pula puasa kalian dibandingkan puasa mereka, gak ada apa-apanya. Mereka membaca Al-Quran, mengira ayat itu mendukung mereka. Ternyata ayat itu membantah mereka.